Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kamu Buya ya, bagaimana sifat kudrat qiradati Gusti Allah? Kadang-kadang saya itu masih sering terpleset. Untuk menambah keyakinan mohon dijelaskan. Pun sematan mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat kudrah, sifatun qadimatun azaliyatun qa'imun bidhatihi subhanahu wa ta'ala. Sifat kudrah adalah sifat yang dahulu. Sifat itu qadimah, dahulu, dan ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya ada satu kudrah, sifat kudrah itu satu. Tidak ada Allah mempunyai dua kudrah, tidak. Sifat kudrah Allah itu hanya satu. Sebab kalau sifat kudrah Allah itu dua, itu belum tauhid. Karena kudrah Allah itu harus punya makna kuasa terhadap segala sesuatu. Enggak ada yang enggak masuk di wilayah kekuasaan Allah. Itu kudrah. Jadi Allah kuasa atas semuanya. Dan iradah adalah Allah berkehendak. Dua-duanya ini menjadikan pemahaman yang salah akan keduanya ini muncul kelompok-kelompok yang sesat. Ada kelompok namanya Mu'tazilah. Tidak bisa memahami akan kuasanya seorang hamba. Saya bisa mengangkat pulpen. Apa yang ini maksud dengan aku kuasa mengangkat pulpen? Bagi akidah ahli sunnah wal jamaah sederhana. Ini adalah Allah menginginkan berkehendak aku mengangkat pulpen. Dan kekuatan ini Allah yang kasih. Bukan-bukan dari diri saya sendiri. Jadi antara kudrah dengan iradah harus digabung. Aku berkehendak, tapi Allah yang menjadikan aku berkehendak. Jadi jangan sampai seperti sebagian kelompok mengatakan kehendak itu dari diri saya sendiri, maka itu namanya qadariyah dan kekuatan dari diri saya sendiri. Sisi lain jabriyah, saya tidak punya kehendak apa-apa dan semua yang terjadi ini Allah yang menjalankan. Di saat ia berzina, kenapa aku berzina? Allah, saya hanya menjalankannya. Di saat ia mabuk, Allah. Itu adalah jabriyah yang tidak benar di dalam memahami akidah. Dia tidak paham bahwasanya dia juga punya kehendak. Ini adalah termasuk pembahasan yang panjang tentang iradah kita itu bagaimana di hadapan iradah Allah. Sifat kemauan kita, kehendak kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti apa? Ini dibahas dalam panjang lebar. Allah berkehendak. Bagaimana dengan kita? Sebagian orang mengatakan, ini saya berkehendak. Ini kemauan saya sendiri. Saya mau mengangkat pulpen. Ini saya berkehendak. Seolah-olah Allah tidak ada campur tangan di sini. Tidak ada ikut-ikutan di sini. Saya berkehendak. Tapi giliran dia kehujanan, enggak dapat tempat untuk berlindung, kedinginan, gemeteran. Suruh diamkan tangannya. Jawab diamkan. Enggak bisa. Siapa yang gerakkan tanganmu? Allah. Coba kalau memang kamu punya kehendak kan bisa hentikan. Enggak bisa dia menghentikan gerak tangannya. Artinya di sini memang ada kuasa Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam bahasa sederhana, kehendak kita itu ada. Tapi ketahuilah, kehendak yang ada di dalam hati Anda, Anda menginginkan ini dan itu, lalu Anda berkehendak pergi ke sini, Anda berkehendak untuk menulis, lalu Anda menulis, itu adalah kehendak Anda. Benar kehendak Anda, tapi kehendak Anda itu ada karena Allah berkehendak. Dalam bahasa singkat, tolong dicatat. Allah berkehendak untuk Anda berkehendak. Itu saja sederhana. Daripada bicara panjang lebar yang ruwet. Allah menghendaki Anda berkehendak. Selesai. Artinya, kehendak Anda itu karena Allah menghendaki. Jika Allah tidak menghendaki Anda berkehendak, tuh lihat orang yang tidak mau ngaji. Anda, Allah tidak menghendaki dia berkehendak ngaji. Jadi pembahasan panjang, apakah kehendak kita ini ada maknanya atau tidak? Ini dibahas oleh ulama dengan kalimat yang panjang lebar. Ternyata bisa disimpulkan dalam kalimat yang sederhana. Allah berkehendak agar Anda berkehendak. Allah menghendaki Anda berkehendak. Selesai. Anda punya kuasa pun sama. Allah kuasa dan menghendaki Anda punya kekuatan. Sementara hakikat kekuatan Anda ini dari Allah. Gak ada orang mas, saya kuat nih dengan diri saya sendiri, saya pukul bisa. Masya Allah. Gak benar. Kita bisa memukul karena Allah memberikan kepada kita kekuatan. Tapi hakikat kudrah itu adalah hakikat yang punya adalah Allah. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala kuasa. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Gak ada yang terlepas dari kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembahasan insya Allah. Benar nanti kalau sudah kita masuk bab tauhid, insya Allah kita harus selama ini tauhid kita ini kurang. Sedikit demi sedikit nanti harus kita sisipkan masalah tauhid keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.